Oke, tapi sekarang saya mau minta bantuan mungkin di sini buat di sini biar nggak terlalu sendirian Peter Pan sendiri. Saya mau panggil teman saya Rebecca. Halo, apa kabar semua? Selamat malam. Siap, Beka? Siap. Terima kasih.